Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pemirsa, khususnya dokter dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia dan masyarakat pada umumnya, hari ini alhamdulillah dimulai pertama kali vaksinasi COVID-19 setelah sekian panjang prosedur penelitian uji klinis dilakukan dan penilaian juga sudah dilakukan oleh otoritas yang melakukan penilaian, yaitu Badan POM dan Majelis Ulama Indonesia. Dan alhamdulillah hari Senin kemarin kesimpulan akhir sudah didapat bahwa vaksin ini dinyatakan aman, dinyatakan berkhasiat, efektif, dan juga dinyatakan suci dan halal. Oleh karena itu, bismillah, mulai hari ini kita bersama-sama melaksanakan vaksinasi. Tujuannya satu, untuk cepat terbentuknya kekebalan pada tubuh kita semua, supaya dengan tubuh kita kebal memiliki antibodi, maka tubuh kita akan bisa tercegah dari terinfeksi COVID-19. Khusus untuk dokter dan tenaga kesehatan, kalau kekebalan tubuh terbentuk dan terhindar dari infeksi COVID-19, maka kita juga akan mengurangi angka gugurnya dokter dan tenaga kesehatan yang sekarang ini sudah tinggi. Ya, sudah di atas 500 orang seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi, mari kita bismillah kita laksanakan vaksinasi ini agar persoalan COVID-19 bisa kita selesaikan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.